Coba sawangan langit wangi iki kemelip lintang nambahi kangane ati. Apa ora kelingan nalika pacaran kowe nate janji ra bakal mboblencani. Nanging saiki kowe ono ngendi, tekomu tanpa semayan, lungomu tanpa pamitan. Neng kene aku nganteni sliramu karo tetungo, muko awakmu neng kono bisa bahagia. Aku rapakal telanan sing jenenge tresno iki, yen ujunge bakalan aku nandang loro ati. Jopo sawangan langit wangi iki kemelip lintang nambahi kangane ati. Apa ora kelingan nalika pacaran kowe nate janji ra bakal mboblencani. Nanging saiki kowe ono ngendi, tekomu tanpa semayan, lungamu tanpa pamitan. Neng kene aku nganteni sliramu karo tetungo, muko awakmu neng kono bisa bahagia. Aku rapakal tulanan sing jenenge tresno iki, yen ujunge bakalan aku nandang loro ati. Nanging saiki kowe ono ngendi, tekomu tanpa semayan, lungamu tanpa pamitan. Neng kene aku ngenteni sliramu karo tetungo, muko awakmu neng kono bisa bahagia. Aku rapakal tulanan sing jenenge tresno iki, yen ujunge bakalan aku nandang loro ati.